Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-badal. Qala al-muallif rahimahullah, babul badal. Al-badal kalau secara bahasa maknanya apa? Pengganti. Contoh badal misalnya, ja'a Zaidun akhuka. Kalau akhuka kita i'rab sebagai badal, maka akhuka menjadi badal. Pernah lewati contoh ini? Pernah lewati contoh ini? Di bab atau atau apa? Adful bayan. Ya. Memang mirip, mirip dalam artian satu contoh ini bisa dipakai pada dua bab. Ya. Kalau dikatakan ja'a Zaidun akhuka, akhukanya kita maksudkan sebagai penjelas siapa itu Zaidun, ya, maka akhuka sebagai adful bayan, di i'rab sebagai adful bayan. Kalau akhukanya kita inginkan sebagai pengganti dari Zaidnya, ya bukan penjelas tapi sebagai pengganti, maka akhuka, ya, kita i'rab sebagai badal. Kita i'rab sebagai badal. Qala idza ubdila ismun min nismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Kalau isim diikuti oleh isim atau diganti dengan isim, atau fi'il diganti dengan fi'il, maka badal penggantinya itu mengikuti mubdal minhu. Nah, ini istilahnya ya. Ya, mubdal minhu. Ya, mubdal minhu itu yang digantikan. Yang diikuti itu mubdal minhu istilahnya. Pada setiap i'rabnya. Pada setiap i'rabnya. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Terbagi menjadi empat. Ya, empat macam. Yang pertama, badalu syai' minasyai'. Badalu syai' minasyai'. Atau kul minal kul. Ya, artinya al badal itu sama dengan mubdal minhu. Itu syai' dengan syai'. Badal itu sama dengan mubdal minhu. Contohnya yang di depan. Ya. Ja'a Zaidun akhuka. Siapa Zaidun akhuka? Siapa akhuka Zaidun? Sama orangnya itu. Ya. Ini namanya badal syai' min minasyai' atau badal kul minal kul. Bagaimana kita mengi'rabnya? Ja'a Zaidun. Zaidun fa'il akhuka, badal marfu karena mengikuti fa'il di situ. Badal ba'at minal kul. Ba'at itu sebagian. Ya. Ya, intinya badal itu bagian dari mubdal minhu. Apakah separuh atau lebih dari separuh atau kurang dari separuh. Misalnya akaltul khubza nisfahu ini badal ba'at min kul ya akaltul khubza nisfahu aku memakan roti setengahnya berarti setengah yang lain dimakan atau tidak jawabannya hah tidak dimakan ya akaltul khubza nisfahu ini badal ba'at min kul ya badal ba'at min kul yang ketiga badal al-istimal sebutkan di situ qala wa badalul istimal badal istimal badal istimal ini badal bukan bagian dari mubdal minhu tapi memiliki kaitan saja memiliki kaitan ya contohnya nafa'ani zaidun ilmuhu nafa'ani zaidun ilmuhu itu disebutkan di dalam contoh itu nafa'an zaidun ilmuhu al-ilm itu bukan bagian dari zaid tapi dia memiliki kaitan ini sebut badal istimal yang keempat wa badalul ghalat apa itu ghalat keliru contohnya di sini wa ra'aitu zaid ra'aitu zaidan al-farasa Ra'aitu Zaidan Al-Farosa Arata antakul Ra'aitul Farosa Faghalita Fa'abdalta Zaidan Minhu Ya Ini keliru Kemudian diganti Ra'aitu Zaidan. Dia ingin ngomong Ra'aitul Farosa. Seorang ingin ngomong, ya mengucapkan Ra'aitul Farosa. Tetapi, ya, yang terucap itu bukan Al Farosa tapi Zaidan. Ya. Ra'aitu Zaidan baru sadar dia keliru. Ya, kok Zaidan yang keluar akhirnya dia ngaji Al-Farosa. Ini namanya badal ghalat. Badal dengan sebab keliru. Ini empat macam jenis badal. Ya. Kenapa disebut badal? Pengganti. Ya kalau secara ilmu nahwu yang terkena hukum itu yang badalnya. Mubdal minhu sudah tak terkena hukum. Apa maksudnya terkena hukum? Ya. Kalau misalnya anda katakan tadi akaltu al-khubza nisfahu. Di dalam jumlah ini hukumnya adalah al-akal, makan. Apa yang dimakan? Nis setengah dari khubz atau khubz semuanya? Setengahnya. Paham? Ya. Bukan khubusnya. Khubusnya tidak. Ya, setengahnya tapi. Ya. Begitu juga kalau dikatakan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya. Zaid bermanfaat untukku. Apanya? Ilmunya. Jadi apa yang bermanfaat di sini? Ilmunya Zaid. Ya. Ilmunya Zaid. Yang terkena hukum nafa', nafa' manfaat, yaitu ilmu, ilmuhu. Ya, begitu juga ra'aitul Zaidan al-Farasa. Al-Farasa sebagai badal ghalat dari Zaidan. Ya. Siapa yang terkena hukum di sini? Al-Farasa, karena memang dia mau, yang dia mau ucapkan bukan Zaidan. Zaidan cuma terlontar aja. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Dia ingin mengucapkan, ya, di sini ada beberapa keadaan. Kalau yang disebutkan di sini, ya, dia ingin mengucapkan ra'aitul farasa, tetapi yang terucap di mulutnya Zaidan. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Atau dia terlihat dari jauh, pertama dia sangka Zaid. Ra'aitu Zaidan, ya, ternyata yang datang kuda. Ini bukan menyamakan Zaid dengan kuda, ya. Ntar saat Zaid protes lagi. Ya, ini memang contohnya, antum lihat contohnya di mana-mana gitu. Ya, nasib nama orang Zaid kayak gitu. Ya, ra'aitu Zaidan, pertama dia lihat dari jauh, dia kira Zaid. Ternyata yang datang apa? Kuda. Maka dia katakan ra'aitu Zaidan al-Farasa. Nah, ini juga bagian dari badal ghalat. Ya. Nah, yang terkena hukum badalnya. Ya, terkena hukum badalnya. Ya. Maka kalau dikatakan ja'a Zaidun akhuka badal syai' min syai' atau badal qul min qul, ya, siapa yang datang seorang akhuka, ya, akhuka, Zaidnya sekedar pengantar saja, walaupun sama Zaid dengan akhuka. Nah, itu perbedaan antara badal dengan atoh bayan. Kalau atoh bayan, akhuka itu menjelaskan siapa Zaid. Ya, tapi kalau kita jadikan sebagai badal, akhuka itu menggantikan Zaid. Yang datang sekarang adalah akhuka, bukan Zaidnya. Ya, walaupun sama gitu kan. Ya, sama tadi. Akaltu al-khubza nisfahu. Apa yang dimakan? Ya. Kalau syek min syek memang agak membingungkan, tapi kalau yang tadi nisfahu, ya, itu kan jelas. Akaltu al-khubza nisfahu. Apakah yang dimakan rotinya atau setengah rotinya? Jawabannya setengah rotinya. Ada pertanyaan? Selesai kita dari badal. Alhamdulillah, cepat. Dengan selesainya badal, berarti kita selesai dari al-marfu'at. Ya. Dari al-marfu'at. Ya. Fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada khobar, 4. Isim kana, 5. Khabar kana 6. Yang ketujuh at-tawabi. Tawabi kita bahas di sini ada 5. Yang pertama na'at, yang kedua atof, atof terbagi menjadi 2. Ya. Atof bayan dan atof nasab. Loh, kenapa enggak disatukan atof? Karena berbeda. Konsep atof bayan sama atof nasab itu sangat berbeda. Berbeda dengan misalnya badal terbagi menjadi 4, ya tetap dikatakan badal. Tapi ataf bayan dengan ataf nasab, ya, itu sudah jadi 2 hal yang berbeda. Walaupun sama-sama ataf. Ya, makanya sebagian kitab mengatakan bukan 4 tapi 5. Ya, na'at, ataf bayan, ataf nasab, kemudian taukid, kemudian al-badal, 5. Itu tawabi. Ya, intinya kenapa dikatakan tawabi? karena dia mengikuti hukum yang sebelumnya, terutama dalam sisi i'rab, karena kita pembahasan kita i'rab. Ya. At-tawabi' mengikuti yang sebelumnya yang diikuti. Na'at mengikuti man'ut, ya. Atah bayan mengikuti ma'tuf alaihnya, ya, atah nasak juga ma'tufnya mengikuti ma'tuf alaihnya. Ya, taukid ya mengikuti mu'akkad, ya, dan badal mengikuti mubdal minhunya. Ya. Apakah dari sisi rafa'nya, nasabnya atau ya jarnya atau bahkan jazmnya, ya, tergantung keadaan. Ada pertanyaan? Baik, kita masuk kepada muqaddimah dari al-mansubat. Qala babu mansubatil asma. Bab mansubat dari al-asma, isim-isim yang mansub. Al-mansubat 15. Al-mansubat itu ada 15. Wahia al-maf'ul bih. Ya. Al-maf'ul bih pertama. Kemudian al-masdar wal masdar dua. Ya, wa dzarful zaman wa dzarful makan. Ini enggak tahu dipisah atau digabung. Kita gabung dulu, 3 berarti. Wal hal 4. Wa tamyiz 5. Wal mustatsna 6. Wasmula 7. Wal munada 8. Wal maf'ul min ajlih 9. Wal maf'ul ma'ahu 10. Wa khabar kana wa akhwatiha 11. Wa isim inna wa akhwatiha 12. Wa tabi' lil mansub wa huwa arba'atu asya. An-na'at wal ataf wa tawkid wal badal 16. Hah? Ada yang salah hitung kita? Coba dihitung lagi. Ya, maf'ul bih 1, masdar 2, darful zaman, darful makan 3, hal 4, tamyiz 5, mustatsna 6, isimula 7, munada 8, maf'ul min ajlih 9, maf'ul ma'ahu 10, khabar kana 11, isim inna wa fatwa 12, wattabi' lil mansub 4, ya, na'at atau taukid badal 16. Al-muhim mau 16 mau 15 kita pelajari semua. Siapa takut? Ya. Dari 15 atau 16 yang disebutkan tadi, beberapanya sudah kita pelajari. Ya. Khabar kana ikut pada kana wa akhwatuha. Isim inna ikut pada inna wa akhwatuha tadi. Ya, dua sudah. Begitu juga na'at, ya, atawabi na'at, ataf taukid badal, itu otomatis, ya, karena dia mengikuti yang di depannya. Ya, lumayan, berarti kita tinggal sebagian yang belum kita yang akan kita bahas. Qala babul maf'ul bih. Babul maf'ul bih. Ya, maf'ul bih biasanya satu paket dengan fi'il, fa'il dan maf'ul. Ya, kemarin sudah disinggung juga sama Ustaz Zubair. Ya, kalau dalam bahasa kita sering diartikan objek. Ya. Kalau mau lebih spesifiknya objek penderita kalau dalam ilmu bahasa Indonesia. Ya. Baik, al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'li al-fi'lu. Dia adalah isim dalam keadaan mansub. Isim yang pertama dia adalah isim, berarti bukan fi'il, bukan harf. Dalam keadaan mansub, tidak dalam keadaan marfu, tidak dalam keadaan apa? Ya, tidak dalam keadaan majrur. tapi dalam keadaan mansub. Alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu, yang fi'il itu terjadi padanya. Ya, makanya dikatakan objek. Nahu darabtu Zaidan. Ya, wa raqibtul farsa. Aku memukul Zaid. Aku mengendarai kuda. Maka Zaidan di sini adalah maf'ulun bi. Begitu juga al-farasa adalah maf'ulun bi. Ya. Ini maf'ulun bi. Ya, dan maf'ulun bi tidak seperti fa'il. Ya, fa'il sebagaimana yang sudah dipelajari juga harus setelah apa? Setelah fi'il, tidak boleh sebelum fi'il. Daraba Zaidun dengan Zaidun daraba, qama Zaidun dengan Zaidun qama, itu sudah beda. Ya. Qama Zaidun dengan Zaidun qama itu beda. Ya. Kalau qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun fa'il. Ya. Kalau Zaidun qama, Zaidun mubtada, qama khobar. Ya, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il sebagai fi mahali rafa sebagai khobar dari Zaid. Beda. Qomanya di situ ada fa'ilnya mustatir yaitu huwa. Ya, ana enggak tahu ini dibahas atau enggak, tapi ana sebutin aja. Ya. Nah, tapi kalau maf'ulun bi, kita sahihnya di maf'ulun bi. Antum katakan darabtu Zaidan dengan Zaidan darabtu maknanya sama. Maknanya dalam artian Zaidan di sini sebagai apa? Maf'ulun, maf'ulun bi. Ya. Hukum asalnya maf'ulun bih itu di akhir. Ya, hukum asalnya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu hukum asalnya. Tapi maf'ulun bih boleh berada di tengah. Ya. Daraba Zaidan Muhammadun. Zaidan maf'ulun bih. Zaidan daraba Muhammadun. Boleh. Daraba fi'il, Muhammadun fa'il, Zaidan maf'ul muqaddam namanya. Ya. Tidak seperti fa'il. Kalau fa'il harus dia setelah fi'il, tidak boleh tidak. Qala wa huwa qisman, zahir dan mudmar. Maf'ulun bih terbagi menjadi dua. Zahir dan mudmar. Maf'ulun bih berupa isim zahir sebagaimana yang kita contohkan. Darabtu Zaidan. Rakibtul farasa. Akaltul khubza. Ya, khubza di sini maf'ulun bih. Ra'aitu Zaidan. Zaidan maf'ulun bih. Ya. Dan dia isim zahir. Atau mudmar, dhamir, ya, dan dhamir di sini terbagi menjadi dua, kisman, muttasil dan munfasil. Nah, ini ada pembahasannya lagi. Dibahas nggak? Anda tidak tahu, dibahas nggak? Mau nggak mau nih kita bahas. Sebenarnya Anda nggak mau bahas yang ini, tapi karena sudah tersebut di sini, ya. Bahwasanya dhamir itu terbagi menjadi dua, ada yang muttasil dan munfasil, maka tidak mau tidak mau kita bahas. Ya, muttasil, ya, kita bahas secara umum dulu. Ya, dhamir itu terbagi menjadi dua, pertama dhamir mustatir dan dhamir baris. Ya, dhamir mustatir dan dhamir baris. Ya, memang mau gak mau harus dijelaskan. Kalau udah waktunya azan kasih tahu ya. Ya. Dhamir terbagi dua, mustatir ini sin ya. Malas buat ininya. mustatir dan baris. Apa itu mustatir? Secara maknanya artinya tersembunyi. Contohnya tadi, Zaidun qoma. Ya, Zaidun qoma. Perhatikan di qoma di sini. Qoma di sini fi'il. Di situ ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Ya, di sini ada dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Ya. Itu mustatir namanya, tersembunyi. Tidak disebutkan lafadznya huwa, itu tidak. Ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian dhamir baris. Apa dhamir baris? Disebutkan lafadznya. Nah, dhamir baris inilah yang terbagi menjadi dua nanti. Muttasil dan munfasil. Ya, muttasil dan munfasil. Muttasil, ya, artinya dia bersambung. Ya, secara bahasa saja artinya dia bersambung. Artinya bersambung. Ya, dia bersambung apakah nanti dengan isim atau dengan fi'il atau dengan huruf. Ya. Muttasil. Ya. Pahami aja ininya, Anda tidak jelaskan secara istilah ya, supaya nanti enggak terlalu ini ribet. Ya, disebut muttasil, kenapa muttasil? Artinya apa muttasil? Bersambung. Ya, seperti di sini dorobani, ya, ya-nya itu dhamir muttasil. Dorobahu, dorobaha, doroba, dorobaka, itu muttasil, menyambung dia. Ya. Dengan apakah dengan isim, apakah dengan fi'il, apakah dengan har. Itu muttasil. Nah, yang munfasil yang dia terpisah seperti ana, nahnu, huwa, itu namanya dhamir munfasil, ada bentuknya sendiri, tidak bergabung dengan, tidak bersambung dengan ya isim atau yang lainnya. Sampai di sini ya, ada pertanyaan antara muttasil dengan munfasil. Azan jam berapa? Ada pertanyaan? Ya, Anda enggak jelaskan secara detail lagi, cukup sampai di sini antara muttasil dan munfasil. Muttasil intinya apa? Dia bersambung dengan ya, dengan ya, dengan yang lain, apakah itu isim, apakah fi'il, apakah har. Ya. Kalau munfasil dia berdiri sendiri. Ya, seperti tadi, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, atau iya, ya, iyana, itu dhamir. Iyaka, iyakuma, iyaki, iyakum, iyakunna. Ya, nanti kita akan dapatkan nanti ini. Kita cukupkan sampai di sini, insya Allah kita udah masuk ya. 2 menit lagi, Anda kasih kesempatan bertanya saja. Enggak terlalu cepat kan? Anda ngajarnya terlalu cepat enggak? Ngomong kalau terlalu cepat. Dari satu sisi Anda khawatir terlalu cepat, dari satu sisi masih banyak materi yang harus kita kejar nih. Tapi kalau antum merasa pas dengan apa yang sekarang ini, ya kita mau pakai gigi antum, terserah milih mau gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, anak ikut aja. Itu terserang, beda setiap anak ngajar tergantung siapa yang diajar. Kalau bisa gigi empat, alhamdulillah. Ngebut cepat sampai kita. Yang penting selamat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.